bersamanya. Kegamanku tak terkata, meraung di jiwa. Puasku pertahankan cinta kita sejak dulu. Tapi sayang sikit pun tidak menghargai cintaku. Sia-sia saja pengorbanan dan kesetiaanku ini. Kusangka kau permata, rupanya kuli paling membisa. Ku pasrah dan berdoa, semoga tambah jiwaku. Oh tetapi kira.